Al-wahdatul ula, bab yang pertama. Al-mawdu'ur rabi', tema yang keempat. Harf ra, huruf ra. Al-kalimatul jadidah, kalimah baru. Rasama rufufun. Awalan, istami' wa raddib. Al-alif. Al-awwal, as-suhufu ala raffil maktabah. Koran itu di atas rak rak buku perpustakaan. Al-thani, yashrabu Khalidun al-asira. Khalid sedang minum jus. Ba, al-awwal, rasmu rasama Yusufu ala sabbura. Yusuf menggambar di papan tulis. Al-thani, katabat Fatimatu risalatan. Fatimah menulis surat. Al-thalith, al-kutubu ala rufufil maktabah. Kitab-kitab itu di atas rak perpustakaan. As-safha 29. Al-rabi', hal hadha durjuka? Apakah ini lacimu? Jim, al-awwal, al-kurrasatu fil haqibah. Buku tulis itu di dalam tas. Al-thani, fil hujrati sarirun wa maq'adun. Di dalam kamar itu ada tempat tidur dan bangku. Al-thalith, fil kitabi tis'atu durusin. Di dalam kitab ada 9 pelajaran.